بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah al-makki wal-madani. Telah kita bahas semua hadis yang kita sebutkan dalam bab, dan terakhir yang kita bahas adalah tentang masalah pengertian surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Ada tiga aqwal yang disebutkan oleh para ulama. Qawl yang paling masyhur ialah bahwasanya al-Makki ma nazala qabla al-Hijrah wa in kana bil Madinah, wal Madani ma nazala ba'da al-Hijrah wa in kana bi Makkah. Surah Makkiyah atau ayat Makkiyah adalah yang turun sebelum Hijrah walaupun di kota Madinah, dan yang namanya Madani yang turun setelah Hijrah walaupun turun di kota Mekah. Taib. Pembahasan yang berikutnya adalah terkait dengan masalah tariqatu ma'rifatil Makki wal Madani, tariqah untuk mengetahui mana yang Makki, mana yang Madani. Kata Al-Ja'bari rahimahullah, ada dua tariqah. Lima'rifatil Makki wal Madani tariqani, untuk mengetahui Makki dan Madani ada dua tariqah. Yang pertama sama'i, yang kedua qiyasi. Cara sama'i, kata beliau, fassama'i ma wasala ilaina nuzuluhu bi ahadihima, yang sampai berita kepada kami, pada kita, nas sama'i, penukilan turunnya Quran dengan salah satunya. Ada nas yang mengatakan ini Madani. Yang kedua ialah qiyasi, tariqah qiyasi, dengan qiyasi. Terkait dengan qiyasi ini, barakallahu fikum, banyak riwayat dari kalangan salaf yang menjelaskan tentang masalah ini. Ya, ada beberapa alamat, ciri-ciri ini ayat Makkiyah, surah Makkiyah, ini ayat Madaniyah, surah Madaniyah. Di antaranya yang dinukil dari mereka ialah kullu suratin fiha ya ayyuhan nasu wa laysa fiha ya ayyuhal ladzina amanu fahiya makkiyah. Ya, semua surat yang padanya ada kata-kata ya ayyuhan nasu, tidak ada padanya kata-kata ya ayyuhal ladzina amanu, maka dia adalah makkiyah, dia adalah makkiyah. Ini secara umum. Ada kemudian beberapa yang diikhtilafkan oleh para ulama. Yang berikutnya lagi adalah kullu suratin fiha kalla fahiya makkiyah. Semua surat yang padanya ada kata-kata kalla, kalla, maka dia dikatakan makkiyah. Berikutnya lagi adalah wa kullu suratin awwaluha huruful mu'jam fahiya makkiyah illa al-Baqarah wa Ali Imran wa fi ra'di khilaf. Semua surat yang awalnya adalah huruf-huruf mu'jam makkiyah, dikecualikan al-Baqarah, Ali Imran, dan ada khilaf pada ar-ra'du, pada ar-ra'du. Kemudian yang lainnya lagi adalah kullu suratin fiha qisatu Adam wa Iblis fahiya makkiyah siwa al-Baqarah. Semua surat yang padanya ada kisah Adam dan kisah Adam Iblis, maka dia dikatakan makkiyah kecuali al-Baqarah. Yang berikutnya lagi kullu suratin Dzikrul munafiqin fa madaniyah siwal ankabut. Semua surat yang padanya ada penyebutan kaum munafiqin maka dikatakan madaniyah kecuali al-ankabut. Kecuali al-ankabut. Pada umumnya ini ada beberapa pengecualian atau ada yang diikhtilafkan oleh para ulama. Yang berikutnya lagi adalah kullu suratin dzukirat fiha al-hudud wal fara'id fahiya madaniyah. Semua surat yang disebutkan padanya hukum-hukum had, masalah fardu-fardu, kewajiban-kewajiban agama dikatakan madaniyah. Wa kullu suratin atau wa kullu ma fihi dzikrul qurun al-madiyah fahiya makkiyah. Semua surat yang disebutkan padanya umat-umat terdahulu, generasi-generasi yang lampau, maka dikatakan Makkiyah. Maka dikatakan Makkiyah. Nah, ini beberapa yang mereka sebutkan. Ini semua disebutkan oleh Zarkashi dalam bukunya Al-Burhan halaman 110 dan 111. Dinukil beberapa athar dari salaf padanya. Ini namanya alamat. Namanya alamat dan itu hukum-hukum ghalib. Hukum ghalib. Walaupun padanya ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Masalah yang berikutnya adalah hal nassa an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala bayan dzalik. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menaskan, belum mentansis penjelasan tentang Makkah dan Madani? Apakah ada nasnya? Dijawab oleh Al-Qadhi Abu Bakar dalam bukunya Al-Intisar. Jawabannya adalah innama hadza yarji'u lihifzi sahabati wa tabi'ihim. Ini semua kembali kepada hafalan para sahabat dan para tabi'in. Ya, kembali kepada hafalannya para sahabat dan para tabi'in. Tayyib. Dikatakan lam yakun minan nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika qaulun wala warada anhu annahu qala i'lamu anna qadra ma nazala bi makkah kadza wa bil madinati kadza wa fasalahu lahum. Tidak ada, ya, tidak ada dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pati satu qaul, tidak ada satu qaul pun dari beliau terkait dengan masalah ini. Dan tidak pula warid dari beliau belum mengatakan ketahuilah kadar yang diturunkan dalam Mekah sekian, di Madinah sekian, dirinci oleh beliau. Tidak ada. Sehingga kembalinya kepada Hafabi'i. Nah, hafalannya para sahabat dan para tabi'in. Barakallahu fikum. Tayyib, akan saya bawakan penyebutan secara keseluruhan surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Saya ambilkan dari Al-Burhan Az-Zarkashi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala di halaman 114 ini secara tertib. Yang turun Mekah, mana Quran di Mekah dengan tertibnya. Yang turun di Mekah, ya, yang turun di Mekah dengan tertibnya. Belum mengatakan awwalu ma nazala minal Quran di Mekah. Yang pertama kali turun dari Al-Quran di kota Mekah. Iqra Rabbik. Kemudian nun wal qalam. Kemudian ya ayyuhal muzammil. Kemudian ya ayyuhal mudatsir. Kemudian batyada abil. Kemudian idza syamsu kuwirat. Kemudian subbihis bikal a'la. Kemudian wal-layli idha yawsha. Kemudian wal-fajr. Wal-duha. Kemudian alam nasrah. Kemudian wal-asr. Kemudian wal-adiyat. Kemudian inna a'tayna kal-kawthar. Kemudian al-hakumut takathur. Kemudian ara'aita alladhi. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian suratul fil. Kemudian al-falaq. Kemudian an-nas. Kemudian qul huwallahu ahad. Kemudian wan-najmi idza hawa. Kemudian abasa wa tawalla. Kemudian inna anzalnahu. Kemudian wasyamsi wa duhaha. Kemudian wassama'i dhatil buruj. Kemudian utini wa zaitun. Kemudian li'ila fi Quraish. Kemudian al-qari'ah. Kemudian la uqsimu bi yawmil qiyamah. Kemudian al-humazah. Kemudian al-mursalat. Kemudian qaf al-Qur'an. Kemudian la uqsimu bihadzal balad. Kemudian at-tariq. Kemudian iqtarabatis sa'ah. Kemudian shad wal-Qur'an. Kemudian al-araf. Kemudian al-jin. Kemudian yasin. Kemudian Al-Furqan. Kemudian Al-Malaikah. Kemudian Maryam. Kemudian Taha. Kemudian Al-Waqi'ah. Kemudian Al-Syu'ara. Kemudian Al-Naml. Kemudian Al-Qasas. Kemudian Bani Israel. Kemudian Yunus. Kemudian Hud. Kemudian Yusuf. Kemudian Al-Hijr. Kemudian Al-An'am. Kemudian As-Saffat. Kemudian Luqman. Kemudian Sabak. Kemudian Az-Zumar. Kemudian Hamim. Al-Mu'min. Kemudian Hamim Sajadah. Kemudian Hamim Ain Sin Qaf. Kemudian Hamim Az-Zukhruf. Kemudian Hamim Ad-Dukhan. Kemudian Hamim Al-Jathiyah. Kemudian Hamim Al-Ahqaf. Kemudian Al-Dhariyat. Kemudian Al-Ghashiyah. Kemudian Al-Kahfi. Kemudian Al-Nahl. Kemudian Nuh. Kemudian Ibrahim. Kemudian Al-Anbiya. Kemudian Al-Mu'minun. Kemudian Alif Lam Mim Tanzil. Kemudian Wattur. Kemudian Al-Mulk. Kemudian Al-Haqqah. Kemudian Sa'ala Sa'il. Kemudian amma yatasaalun. Kemudian wan nazi'at. Kemudian idza sama'un fatarat. Kemudian idza sama'un syaqqat. Dan terakhir ar-rum. Ar-rum ini secara tertib. Maka ikhtilaf yang akhir ya, maka ikhtilaf tentang akhir surat yang turun di Mekah. Ibn Abbas mengatakan Al-Ankabut, Ad-Duhak dan Al-Ata' mengatakan Al-Mu'minun, Mujahid mengatakan Wailul lil-Mutaffifin. Naam. Kata beliau, fahada tartibu ma nazala min al-Qur'an bi Makkah, wa'alaihi istaqarati riwayatu min al-Thiqat, wa'i khamsun wa thamanuna surah. Ini tartib, ya, yang diturunkan dari Quran di kota Mekah dan padanya telah tetap riwayat dari rawi yang thiqat jumlahnya ada 45 surat. Ini tartib yang turun di kota Makkah. Adapun tartib yang turun di Madinah, total semua ada 29 surat. Beliau mengatakan fa'awwalu ma nazala fiha, yang pertama kali turun di kota Madinah, Al-Baqarah. Kemudian Al-Anfal. Kemudian Ali Imran, kemudian Al-Ahzab, kemudian Al-Mumtahanah, kemudian Al-Nisa, kemudian Idza Zulzilat, kemudian Al-Hadid, kemudian Muhammad, kemudian Ar-Ra'd, kemudian Ar-Rahman, kemudian Hal-Ata, kemudian Al-Talaq, kemudian Lam Yakun, kemudian Al-Hashr, kemudian Idza Ja'a Nasrullah, kemudian An-Nur, kemudian Al-Hajj, kemudian Al-Munafiqun, kemudian Al-Mujadilah, kemudian Al-Hujurat, kemudian Ya Ayuhan Nabiyyu Lima Tuharrim, kemudian Al-Saf, kemudian Al-Jum'ah, kemudian Al-Taghabun, kemudian Al-Fatah, kemudian Al-Taubah, kemudian Al-Ma'idah. Nah, di antara ulama ada yang mendahulukan Al-Ma'idah baru Taubah. Disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau membaca Al-Ma'idah pada khutbah Hajjatul Wada', dan beliau mengatakan Ya ayyuhan nas, inna akhirul Qur'ani nuzulan suratul Ma'idah, fahillu halalaha wa harrimu haramaha. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya yang paling terakhir turunkan dalam Al-Quran adalah surah Al-Ma'idah, maka halalkanlah yang halal dan haramkanlah yang haram. Kata Zarkashi, fahadha tartibu ma nazala bil Madinah. Ini tartib yang turun di kota Madinah. Mereka ikhtilaf tentang Al-Fatihah. Ibn Abbas, Ad-Dhahhak, Muqatil, Atha' mengatakan Makkiyah. Mujahid mengatakan Madaniyah. Mereka juga ikhtilaf tentang Wailul Mutaffifin. Ibn Abbas mengatakan Madaniyah, sementara Atha' mengatakan itu surat al-akhir, surat yang turun di Makkah. Khulasanya adalah jami'u ma nazala bi Makkah 85 suratan, wa jami'u ma nazala bil Madinati 29 suratan ala ikhtilaf riwayat. Semua yang turun di kota Mekah jumlahnya 85 surat, dan semua yang turun di kota Madinah jumlahnya ada 29 surat dengan ikhtilaf beberapa periwayatan yang ada. Nah, ini disebutkan oleh Al-Zarkashi barakallahu fikum. Ini semuanya sudah di pelajari, teliti oleh para ulama una, dan mereka masukkan di dalam mushaf. Itu disebutkan dalam banyak mushaf, setiap awal surat disebutkan ini Makkiyah, ini Madaniyah begitu. Dan juga ke dalam buku-buku tafsir juga demikian disebutkan, di awal pembahasan surat itu disebutkan ini Makkiyah, ini Madaniyah. Ada khilaf, ada khilaf, ada yang merojekan ini, ada yang merojekan itu. Intinya dari 114 surah dalam Al-Quran, 85 diantaranya turun di kota Mekah dan sekitarnya, 29 diantaranya turun di kota Madinah dan sekitarnya. Kemudian ada pembahasan yang lain yang diangkat oleh para ulama terkait dengan masalah ini adalah ma nazala bi Makkah wa hukmuhu madani. Ya, yang turun di Mekah tapi hukumnya madani. Dicontohkan adalah pada Hujurat ayat yang ke-13, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu al-ayah. Tayib, ini turun, ada kisah yang cukup panjang tentang masalah ini. Turun di Mekah pada waktu Mekah. Dikatakan madaniyah li'annaha nazarat ba'dal hijrah. Ya, dikatakan dia di Mekah dikatakan turun ketika di Fathu Mekah. Tapi hukumnya madani dikarenakan dia turun ba'dal hijrah. Contoh yang lain adalah ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum al-maidah ayat yang ketiga sampai yang kelima. Ini turun pada hari Jumat ketika Rasul para sahabatnya wukuf di Arafah. Di Arafah. Tayyib dikatakan madaniyah dikarenakan dia turun setelah hijrah. Padahal dia turunnya di mana? Di Arafah, di wilayah kota Mekah. Nah, dan ini mereka sebutkan turunnya di Mekah, tapi dia termasuk madaniyah. Nah, sebaliknya, manazala bil Madinah yang turun di Madinah, tapi hukumnya hukum Makki. Di antaranya adalah al-mumtahanah dari awal sampai akhir. Disebutkan oleh para ulama ini pada tentang kisahnya Hatib bin Abi Balta'ah dan Sarah. Nah, ini khataba biha ahla Makkah. Menurut pendapat yang mengatakan Makki itu adalah khitabnya kepada ahli Makkah, yang termasuk ki. Turunnya di kota Madinah setelah hijrah, tapi khitabnya kepada ahli Makkah. Contoh yang lain di An-Nahl yang 41 sampai walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu ila akhirih madaniyat, turun setelah hijrah di madani, tapi khitabnya kepada ahli Makkah, kepada ahli Makkah. Juga Ar-Ra'd ini madaniyah, khitabnya kepada ahli Makkah. Juga awal surat At-Taubah sampai ayat yang ke-28 ini khitabnya kepada musyrikin Madinah, kata dia madaniyah. Ini bagi yang berpendapat Makki yang khitab yang kepada ahlul Makkah, madani yang khitabnya kepada ahlul Madinah. Barakallahu fikum.